Sekedar yang dapat ku berikan, hasrat menyumbangkan tenaga demi seni dan negara. Namun aku manusia biasa, tak luput dari kehilafan. Pintaku duhai kawan, fitnah jangan sebagai balasan. Pergi bila ku resahkan. Hormatilah sesama kawan, bukankah kau sadarkan bahagia tentram kita berkawan.